tolong katakan saja. Bila kamu tak cinta, aku tak akan marah. Lebih baik terbuka, biar jelas semua naskah cerita kita. Jangan kau diam saja, tanpa jawab tanyanya. Sering ku ungkap rasa, tapi kau diam saja. Ku hanya bisa pasrah, dalam balutan luka. Nyanyian dalam sukma, pemuja rahasia. Hidup gelap dan hampa, tanpa sumbu pelita. Lilin aku tak punya, ku tahu aku sampah. Terhina tak berguna, cuma satu ku minta. Tolong jawab tanyanya, agar segera musnah. Simbol titik dan koma, ingin aku melupa. Tapi aku tak bisa, rasa yang aku punya. Ini benarlah fakta, terima atau tidaknya. Itu kehendak nona, aku tidak memaksa. Cuma minta pastinya, tolong jawab tanyanya. Bunga hayalan, indah senyuman, aku tertawan. Tangis tatapan, harap kau simpan, cepat katakan. Bunga hayalan, indah senyuman, aku tertawan. Tangis tatapan, harap kau simpan, cepat katakan. Dari awalnya saja, memang aku yang salah. Menanam banyak rasa, tanpa pikir logika. Miskinku menderita, takkan mungkinlah bisa. Menjama putri raja, penuh dengan mahkota. Banyak amat mewahnya, bukan maksud merendah. Tapi inilah nyata, langit menjama tanah. Takkan mungkinlah bisa, aku hanyalah sampah. Terhina tak berguna, hidup aku neraka. Kamu ada di surga, sangat jauh berbeda. Mencoba tuk menjama merabanya tak bisa. Lewat barisan nada, ku ungkap segala rasa. Cuma untukmu nona, ku siksa jiwa raga. Dalam resah dan gundah, pada setiap langkah. Cuma ini ku punya, hanya satu ku minta. Bila aku tak ada, simpan sebagai sejarah. Buang tanda tanyanya, mencakar cakrawala. Bunga hayalan, indah senyuman, aku tertawan. Tangis tatapan, harap kau simpan, cepat katakan. Bunga hayalan, indah senyuman, aku tertawan. Tangis tatapan, harap kau simpan, cepat katakan.